طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نواصل الحديث السابع فضل القراءة عند الإخوة المتزوجين الحديث السادس حتى حديث yang keenam إخوة yang sudah keluarga dulu حديث yang keenam من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب عند الباقين في ثانية kita masuk pada hadis yang ketujuh, masih di dalam kumpulan hadis 100 hadis, 100 hadis lil hifz, 100 hadis untuk dihafal. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Itu apa? Tulisannya apa? Illa al-jannati, ya. Ya benar apa? Illal jannata. Itu tertulis dengan kasrah, yang benar dengan fathah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umrah yang satu dengan umrah berikutnya, satu umrah dengan umrah berikutnya, kafaratun merupakan kafarah, penghapus, lima terhadap bainahuma, ay lima bainahuma minadzunub, sebagai penghapus dari atau terhadap dosa-dosa yang terletak di antara kedua umrah tersebut. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali jannah, surga. Disebutkan secara ringkas pada pertemuan ini karena waktunya sedikit, terkait dengan umrah, bahwasanya umrah yang benar, yang rajih, umrah ini adalah hukumnya wajibah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama apa hukum umrah, namun yang benar bahwasanya umrah itu juga wajib, namun kewajibannya tayyib masih di bawah al-hajj, haji. Adapun amalan umrah, ya, secara ringkas adalah ihram, niatkan untuk berumrah menggunakan pakaian dan seterusnya, ihram dengan melafazkannya. Kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Ini tawaf tadi adalah Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, berlari baina Safa wal Marwah. Kemudian yang keempat, halqun au taqsirun. Menggundul di sini maksudnya apa ya? Ini menghabiskan rambutnya. Kalau orang misalnya dia memakai alat cukurnya paling pendek itu, apakah di sini dinamakan halak? Jawabannya belum. Jadi halak ketika sudah digundul itu masih ada rambut yang masih pendek itu, setelah itu dikerik pakai pisau. Nah, itu namanya halak. Betul-betul habis. Kalau masih menggunakan alat itu, alat potong, masih belum, masih ada rambutnya di situ. Halak, setelah itu dikerik lagi pakai pisau, silat dan semisalnya. Itu halak. Dan ini lebih utama, au taqsirun atau memendekkan. Memendekkan rambut. Kemudian yang kelima adalah tartib bainah, berurutan. Ihram, tawaf, sa'i, halaq atau taksir, kemudian berurutan. Enggak boleh dibolak-balik urut. Secara ringkas. Adapun rinciannya ini panjang terkait dengan ihram, kemudian terkait dengan tawaf, sa'i dan seterusnya. Dan ulama kita sudah menulis kitab secara khusus ya, membahas tentang haji dan umrah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani ya, dan yang lainnya, termasuk pula Syekh Firkus. Beliau punya kitab Al-Umdah fi A'madil Haji wal Umrah, kitab yang cukup bagus, membicarakan tentang masalah haji dan umrah. Agar seorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umrah, karena umrah lebih mudah, lebih cepat kan itu. Ada uang insyaallah, dengan kemudahan dari Allah akan bisa segera berangkat, baik di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan. Keutamaan yang besar bagi orang yang bisa berumrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan ini seperti berhaji bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kita mengetahui bahwasanya umrah yang satu dengan umrah berikutnya, dan diingatkan juga oleh ulama bahwasanya umrah itu disyariatkan atau diperbolehkan seorang berumrah dalam satu safar, satu umrah satu safar. Nah, satu umrah satu safar termasuk hal yang diingkari ulama kita. Ada orang yang sudah berumrah kemudian di safar itu juga menyengaja untuk keluar ke Hil Tan'im misalnya atau tempat yang lainnya, kemudian dia berumrah lagi, umrah untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Kecuali seorang misalnya punya hajat ya, punya hajat misalnya ke Madinah, ke Jeddah dan lain sebagainya. Sebagian ulama menyebutkan dipersyaratkan bolehnya umrah yang berikutnya ya, ketika sudah tumbuh ya, ada rambut yang bisa dipotong ketika itu. Al-muhim secara ringkas terkait dengan tikrar umrah fi safarin wahid, mengulangi umrah lebih dari sekali dalam satu safar, ini menyelisihi sunnah. Di sini kita mengetahui bahwasanya antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya akan menghapus dosa di antara keduanya. Dalam hadis yang insyaallah kita baca beberapa hadis nanti ya, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, antara satu salat dengan salat yang lainnya, menghapuskan dosa-dosa. Kemudian bagian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Apa yang dimaksud ataupun apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Ya, dulu ketika kita baca kitab ini, hadis ini sudah pernah kita sebutkan tentang bagaimana seseorang bisa mencapai derajat hajinya mabrur. Nukilan ataupun penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke 1275. Jadi antum bisa melihat keterangan beliau atau pada kitab Al-Hajj, kitab haji, bab yang ke-233, bab wujub al-hajji wa fadlihi, bab wajibnya haji dan keutamaannya. Itu bisa melihat di situ dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalil-dalilnya dari Quran. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haji sebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, rinciannya bisa dilihat dalam kitab-kitab manasik haji dan umrah. Kata beliau, qasdu Makkah, bermaksud menuju Makkah, litta'abudi lillahi subhanah, dalam rangka beribadah kepada Allah ta'ala, biada'il manasik, untuk menunaikan manasik, ibadah-ibadah haji. Baik. Menyengaja berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan manasik ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Dan ini haji adalah salah satu rukun Islam dengan kesepakatan kaum muslimin, termasuk dari rukun Islam. Adapun dalil wajibnya haji adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil wajibnya. Adapun dalam ayat wa atimul hajj wal umrah, wa atimul hajj wal umrah, di sini dalil ini terkait dengan perintah menyempurnakan haji dan umrah, bukan wajibnya ibadah haji. Tamam. Surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajj wal umrah, itu terkait dengan kewajiban untuk menyempurnakan. Kalau seorang sudah masuk berihram untuk haji, maka harus diselesaikan. Tidak boleh semaunya keluar, mutus, tidak boleh. Umrah pun demikian, ketika sudah masuk, tidak boleh kemudian langsung keluar semaunya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan. Haji dan umrah sudah masuk, harus sempurnakan. Itu maknanya. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan, qala rahimahullah ta'ala, fal hajjul mabrur huwa alladhi ijtama'at fihi umurun. Bahasanya haji mabrur itu adalah haji tersebut terdapat beberapa perkara. Yang pertama adalah an yakuna khalisan lillah. Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada yang membawa seorang hamba untuk berhaji. Tidak ada yang mendorong dia kecuali mengharapkan keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak riya, tidak sum'ah. Tidak dikatakan nanti kalau pulang dipanggil Pak Haji, Pak. Nah, dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakunal hajju ala sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting. Nah, yang kedua adalah hajinya sesuai dengan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali, sekian banyak dari saudara kita, sebagaimana kabar yang sering kita dengarkan, yang sampai kepada telinga-telinga kita, banyak sekali dari saudara kita, kaum muslimin secara khusus di Indonesia, sudah jauh-jauh menghabiskan uang banyak, meninggalkan keluarganya. Sekian banyak perkara yang disyariatkan, ditinggalkan, diabaikan dalam perkara ibadah haji. Kesempatannya langka. Namun hal yang demikian tidak mereka perhatikan. Atau sebagian ngomong, sakjane sing bener ya koyok ngono Mas. Tahu dia yang benar itu seperti yang dijalani oleh saudara kita salafiyin. Ketika berangkat sana hasilnya urutannya gini gini gini. Itu yang saya pelajari dulu di, kalau dulu ada PGA ya, pendidik apa namanya, pendidikan guru agama. Ya. Dulu yang kita belajar ya seperti itu. Tapi kok Pak Yainya sekarang kayak gini. Tanggal 8 di sini, 9 sini, banyak sekali mukhalafah, ya penyelisihan. Menyadari mau keluar enggak penak. Enggak penak sama Pak Yai. Ya. Atau enggak penak dengan yang lain atau hal-hal yang lain, takut dan lain sebagainya. Ini yang dialami, dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Berangkat sana mesemesnya banyak beribadah. Di hotel baca Yasin, tahlilan di hotel. Nah, hal-hal yang utama diabaikan. Baik. Nas'allah salamat wal'afiyah. Ini yang kedua. Harus sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Tata cara. Yang kedua. An yakuna min malin mubah. Laisa harama. Diambil dari harta yang halal. Bukan harta yang haram. Bukan dari riba. Bukan dari penipuan. Bukan pula dari judi, lotre, dan semisalnya. Bukan. Namun dari yang halal. Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Tayyib. Yang keempat. An yajtaniba fihi ar-rafatha wal-fusunqa wal-jidal. Menjauhi rafat. Ya. Jima dan mukaddimahnya. Hal-hal yang mengumbar hawa nafsu. Perbuatan lagu, perbuatan sia-sia, fusuk, menyelisih syariat, jidal, berdebat dalam perkara yang tidak dibenarkan. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Siapapun yang telah difardukan baginya untuk berhaji pada bulan-bulan itu, maka janganlah dia melakukan rafath, yakni jima, dan hal-hal yang menyeret ke dalamnya, menjauhi tindakan kefasikan, baik ucapan haram, ghibah, namimah, dusta, ataukah melihat wanita-wanita yang haram baginya dan semisalnya. Demikian pula menjauhi jidal, perdebatan di antara manusia pada saat dia beribadah haji, kecuali jika jidal itu, perdebatan itu ditujukan untuk menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Ini secara ringkas penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala, agar seorang bisa mencapai predikat sebagai haji yang mabrur, ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dari harta yang halal bukannya haram. Yang keempat, menjauhkan diri ya dari rafat, jima dan pendorong-pendorongnya, tindakan kefasikan, perdebatan yang tidak ada faedahnya dan lain sebagainya. Baik. Sini pula dari hadis ini terdapat dalil adanya surga. Wadih walaysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Demikian juga dari hadis ini pula menunjukkan bahwasanya dukhulu al-jannah lahu asbab. Sebab-sebab masuknya surga, masuknya seorang ke dalam surga itu memiliki sebab-sebab yang harus ditempuh oleh manusia. Sebagaimana pula kafaratu adz-dzunub laha asbab. Diampuninya dosa-dosa hamba itu juga ada sebab-sebabnya. Di antaranya, antara melakukan umrah satu dengan umrah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini difahami dan bisa diamalkan. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.